Kemarin kita telah menyebutkan ashabul a'zar, orang-orang yang dalam keadaan mempunyai uzur, bahwa uzur mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur bagi mereka yang mempunyai halangan untuk melaksanakan salat dan waktunya di saat mereka mengingatnya. Orang yang dalam keadaan lupa atau lalai ataukah dia tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi mereka bahwa waktu mereka salat adalah tatkala mereka mengingat atau bangun dari tidurnya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa amma, dan adapun, annal 'amida la yaqdi shalah, adapun orang yang sengaja meninggalkan salat, maka tidak perlu dia mengqadha salatnya. Dia sengaja meninggalkan salat wajib. Hah? Paham ini? Maka tidak perlu dia untuk mengqadha salatnya. Tidak ada kewajiban atas dia. Fahadha huwal madhhabul mansuru 'inda jama'atin minal muhaqqiqin. Maka ini merupakan madhab yang ditolong dan dikuatkan oleh segolongan dari kalangan ahli tahqiq. Ka Daud wa Ibn Hazm, seperti Daud dan Ibn Hazm, wa jama'atin Syafi'iyah, dan segolongan dari ulama Syafi'iyah, wa ba'dil Hanafiyah, dan sebagian dari ulama Al-Hanafiyah. Wa akhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi misalnya ada seorang yang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada kewajiban atas dia untuk mengqadha. Berbeda dengan pendapat sebagian dari kalangan para ulama yang mereka mengatakan apabila pada waktu yang lalu orang tersebut mengetahui kewajiban sholat, lalu dia sengaja untuk meninggalkannya, maka orang tersebut diantara salah satu cara untuk bertobat bahwa dia harus mengqadha sholatnya tersebut. Berarti kalau dia dahulu malas melaksanakan sholat, 5 sholat ditinggalkan secara sengaja, ya, berarti kalau 2 tahun mereka meninggalkan, maka tatkala mereka bertobat, maka mereka mengqadha salat tersebut. Dan ini pendapat yang marjuh, yang tidak didasar dengan dalil. Yang dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mempunyai udzur saja, yang mereka itu diperbolehkan untuk mengqadha. Adapun orang yang sengaja untuk meninggalkan salat tersebut, amdan minh, sengaja dari dia sendiri untuk meninggalkannya, maka tidak ada qadha bagi dia. Dia tidak perlu mengganti. Yang ada adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan salat. Na'am, adalah merupakan satu kekufuran, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah dia lakukan. Wal umdatu fi dzalika, dan sandaran terhadap pendapat ini yang mengatakan tidak ada qadha, anna salata laha waqtun muhaddadun bi awwalin wa akhir, bahwa salat itu mempunyai waktu yang terbatas. Waktun muhaddad, waktunya terbatas. Bi awalin wa akhir, ada awalnya dan ada akhirnya. Waktu zuhur jelas waktunya, dari awal dan akhir ada. Asar demikian pula dan seterusnya. Salat 5 waktu, masing-masing mempunyai awal dan akhir. Fa in zahabat, apabila waktu itu sudah pergi, sudah hilang, zahabat ilal abad, maka hilanglah selama-lamanya. Naam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin adalah merupakan hal yang diwajibkan dan yang telah ditetapkan waktunya. Yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi kalau waktunya sudah pergi, berarti sudah hilang. Ya. Kapan mereka boleh melaksanakannya? Kalau mereka punya uzur. Kapan waktunya mereka? Waktu mereka, tatkala mereka mengingat, ataukah mereka lupa, atau mereka lalai. Ya. Ini bagi orang-orang yang punya udzur. Tapi seorang yang tidak mempunyai udzur, apa dalilnya? Apa alasannya? Apa hujahnya? Nah. Tsumma innal qada'a la yajibu illa bi amrin jadid, kata beliau. Kemudian mengqadha salat itu tidak wajib kecuali kalau ada perintah yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas menyatakan kalau orang sengaja meninggalkan salat, maka pun cara bertobat adalah dengan mengqadha. Tidak ada dalil. Wala amra fil qada'i lis-salat, maka tidak ada perintah untuk mengganti sholat kalau seorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi yang ada adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhafatan ila al-hadits as-sahih, ya, diidhafahkan lagi. Yani dikuatkan lagi dengan hadits yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadits dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi, yang paling awal, yang paling pertama, yang dihisab manusia dengannya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Min a'malihim, dari amalan-amalan mereka. As-salatu, yang paling pertama adalah permasalahan salat. Yaqulu rabbuna limalaikatihi, Allah mengatakan, ya, Rabb kita mengatakan kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam. Dan Allah tentunya lebih tahu. Jadi bertanyanya Allah bukan karena Allah itu tidak tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa segala sesuatu itu mesti mempunyai sebab. Ya. Agar dipahami oleh manusia bahwa tidak akan jadi sesuatu kecuali dengan al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab-sebabnya. Nah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat bukan karena Allah itu tidak tahu. Nah, wa huwa a'lam, dan Allah itu lebih tahu keadaan seorang hamba dari malaikat itu sendiri. Tapi Allah bertanya, "Unzuru, perhatikanlah di salati abdi." Ya. Perhatikanlah salatnya hambaku itu. Atammaha am naqasaha? Apakah dia telah menyempurnakannya ataukah dia mengurangnya? Kurangkah salatnya atau sempurna? Fa in kana tamatan, kalau salatnya itu sempurna, yakni seluruh kewajiban-kewajiban dia laksanakan, kutibat tamma, maka ditulis sempurna amalan-amalan kewajibannya. Antum hadza ikhwan. Wa in kana taqasa minha syai'an, dan kalau kurang dari amalan-amalan kewajiban tersebut, dari amalan-amalan salatnya itu, ada sesuatu yang kurang, yakni tidak diterimanya salatnya ataukah dia tidak melaksanakan salat, qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzuru, perhatikanlah, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku itu punya yang sunnah-sunnah?" Nah, ya. Jadi Allah tidak bertanya apakah dia mengqadha salatnya itu, tidak. Tapi ditanya apakah dia mempunyai amalan-amalan sunnah, karena manfaat dari amalan sunnah ini akan menaikkan, ya, sesuatu yang mungkin dia tinggalkan ketika melaksanakan kewajiban. Ya, yang dia lalai dari kewajiban. Maka yang menyempurnakannya adalah tatawwu, yang sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, maka apabila dia mempunyai amalan sunnah, qala, maka Allah mengatakan, atimmu li abdi faridatahu, sempurnakanlah bagi hambaku kewajiban salat dia itu, kewajiban dia tersebut. Tsumma tukhadul a'malu ala dzalikum, kemudian setelah itu diambillah, ditariklah amalan-amalan berdasarkan hal tersebut. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa lahu syawahid. Maka di sini beliau jadikan ini sebagai dalil bahwa yang zahir bagi orang yang meninggalkan faridah, orang yang meninggalkan kewajiban, maka tidak ada qadha atas mereka. Yang ada atas mereka adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qulna, oleh karena itu kami mengatakan di dalam syair kami, wajbur binaflin, dan angkatlah kewajiban itu dengan binaflin, dengan yang sunnah. Irsyad, dan ini memberikan petunjuk atau bimbingan, ila istiktsar minan nawafil, untuk memperbanyak yang sunnah-sunnah. Fahuwal jabru lil faraid, karena sesungguhnya yang sunnah itu akan mengangkat al-jabr, mengangkat al-faraid, yang kewajiban-kewajiban, ma'taubah, disertai dengan bertaubat, wa raja'il maghfirah, dan mengharap untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa hadza huwal maslakul wadih, dan ini merupakan cara yang jelas, wal madhabur rajih, dan madhab yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian kita selesai menjelaskan tentang bab yang berkenan tentang menjamak dua salat dan mengganti salat yang ditinggalkan. Nah, sebelum kita tutup, kita kembali kepada matannya dan membaca syairnya. Berkata al-muallif rahimahullah, wal jam'u min harajin yajuzu kama rawa al-Habr ibn Abbasin ala rujhan, dan menjamak dua salat min harajin, karena ada masyakkah, haraj, kesulitan. Ya. Ya juzu, yang demikian ini boleh hukumnya. Kama rawal Habr, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Habr. Ini gelar bagi Ibnu Abbas. Ya. Tinta, yakni beliau merupakan lautan ilmu. Al-Habr ibn Abbas, bagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Habr ibn Abbas, ya, ala rujhani, ini berdasarkan pendapat yang rajih. Ya, ini membantah orang yang mengatakan bahwa jama' itu adalah jama' suri, hanya gambarannya saja, tapi bukan menjama'. Man nama aw nasiya salata fa waqtuha 'inda tadhakkuri fi maqalisiyani. Man nama, barang siapa yang tidur, tertidur. Aw nasiya salata, ataukah dia melupakan salat, fa waqtuha. Maka waktu bagi mereka ini yang mempunyai udzur, tidur ataukah lupa, waktunya adalah 'inda tadhakkuri, ketika dia mengingatnya. Fi maqalisiyani, di dalam perkataan yang terpelihara, yakni pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqdima qad fata tarka ta'ammudin wajbur bi naflin warju min ghufran. La taqdi, jangan kamu mengqada, mengganti salat. Ma qad fata, apa yang telah tertinggal waktunya. Tarka ta'ammudin, karena kamu meninggalkannya karena sengaja. Itu tidak ada qadanya. Wajbur bi naflin, dan angkatlah itu dengan cara apa? Memperbanyak sunnah nafil. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Warju, dan mengharaplah kepada Allah, min ghufrani, dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab meninggalkan sholat itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Maka kita mengharap agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita saat kita meninggalkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Paham ya?